Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Rekan dakta dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atas izin Allah kita kembali bersama-sama berkesempatan untuk meluruskan, menambah ataupun juga mempelajari tentang apa yang semestinya kita ketahui tentang sholat kita sesungguhnya, yang sesungguhnya dia adalah merupakan hak Allah yang paling besar pada kita. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, bahasan malam hari ini insya Allah kita akan sentuh tentang masalah ruku' ya. Akan tetapi rasanya di pertemuan yang lalu ternyata kita masih ada perkara yang perlu untuk diperjelas ya, tentang masalah membaca Al-Fatihah. Saya ingin ulas sedikit, tidak akan berpanjang-panjang. Pertama adalah setelah kita membaca Al-Fatihah, setelah membaca doa iftitah, dan sudah saya jelaskan redaksi-redaksinya. Berikutnya adalah kita membaca adalah At-Ta'awudz namanya. At-Ta'awudz itu adalah dengan redaksi beberapa contoh juga dari Rasul. Misalnya adalah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau A'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim atau dengan mengatakan A'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Itu adalah pilih mana yang bisa kita gunakan atau boleh sekali-sekali yang ini, sekali-sekali yang itu ya. Dan itu adalah hendaknya dengan benar. Berikutnya adalah tentang Al-Fatihah. Harus diingat kembali bahwa surat Al-Fatihah adalah seperti yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW dan menunjukkan tentang betapa pentingnya Al-Fatihah di dalam sholat adalah, misalnya Rasul bersabda melalui salah seorang sahabi bernama Ubadah bin As-Samit, kata beliau, la sholata liman lam yaqra' bi-fatihatil kitab, dalam riwayat yang lain bi-ummil Qur'an. Tidak sah sholat seseorang bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah atau ummul Qur'an. Oleh karena itu harus baca Al-Fatihah. Nah Al-Fatihah ini adalah bacaannya harus sesuai dengan aturan. Aturannya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahwa kata beliau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu, bahwa beliau apabila baca surat Al-Fatihah itu memutus-mutus ayat, putus ayat, putus begitu. Katakan saja misalnya adalah bismillahirrahmanirrahim kemudian alhamdulillahirabbil alamin kemudian ar-rahmanirrahim dan seterusnya sampai dengan akhir daripada surat Al-Fatihah. Nah, pada waktu sholat jahar, maka yang dijaharkan adalah menggunakan Alhamdulillah. Jadi tidak menjaharkan Bismillah. Seperti diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa hadisnya tentu diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwa kata beliau, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umara radhiyallahu anhuma kanu yastaftihuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa kata Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mereka semua membuka sholatnya dengan memulai membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dan di dalam riwayat sholaitu ma'a Abi Bakrin wa Umara wa Utsman, kata beliau, aku sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, saya tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata beliau, sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qira'atin wala fi akhiriha. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rekan dakta dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa ada memang masalah yang disebut dengan sholat ataupun ibadah itu khilafiyah. Ada perbedaan pendapat, tetapi apabila sudah dihadapkan pada hadis yang sahih, maka pendapat itu harus berhenti dan kita harus bertolak dari hadis yang sahih. Hadis ini adalah menjadi keputusan untuk kita semestinya bahwa apabila kita sholat jahar, maka kita menggunakan yang dijaharkan itu adalah mulai Alhamdulillahirrabbilalamin dan tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, apabila kita menjadi imam, jaharkan dari mulai Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak mensirkan bismillah, tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Atau dengan mensirkan, tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bismillah, tetapi mulai menjaharkan itu dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena tadi, bahkan riwayat tadi sangat jelas, kata beliau adalah Anas bin Malik mengatakan, La yadhkuruna. Mereka, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ummu Utsman bin Affan, la yadhkurun, tidak menyebutkan, tidak membacakan, Bismillahirrahmanirrahim, fi awwali qira'atin, dalam awal pembacaan, wala fi akhiriha, dalam penutupan pembacaan. Jadi, total bahwa imam hendaknya tidak menjaharkan bacaan basmalah, karena hadisnya adalah nomor satu. Kalau kita ahlus sunnah jamaah, maka hadis apabila diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim, maka dia adalah ranking 1. Artinya kata Ibnu Salah, dia adalah kualitas 1. Jadi kata beliau, mestinya dia adalah prioritas. Jadi tidak menjaharkan bismillah, tetapi mulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi kalau sholatnya sirriyah, imam dan makmum baca semua basmalah. Apabila dia menjadi makmum, maka dia mendengarkan daripada apa yang dibaca oleh Al-Imam. Berikutnya adalah ada satu makna yang penting untuk kita nampaknya renungkan dan kemudian kita camkan baik-baik bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Fatihah ini adalah memberikan kepada kita tiga pilar, ya, tiga belahan dari Al-Fatihah. Misalnya adalah kata beliau, tentu diriwayatkan dari Abu Hurairah hadis ini. Dan ketika beliau membacakan ini, lalu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, Qala Allahu Ta'ala. Hadisnya kudsi, rekan dakta. Dan hadisnya yang kudsi ini adalah sahih, karena diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata beliau, bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Qassamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi, sholat itu dibagi menjadi dua, antara aku dan antara hambaku. Wali abdi masa'al, dan hambaku itu adalah berhak untuk mendapatkan apa yang dia minta. Nah ini perhatikan. Pertama adalah, فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Kata Allah, jika kita dalam sholat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka kata Allah, hamidani abdi, artinya adalah bahwa kata Allah berarti manusia, hambaku, memujiku, menyanjungku. Lalu ini berarti adalah untuk Allah. Wa idza qala ar-rahmanir-rahim, kata Allah, qala Allah ta'ala, asna alaya abdi. Asna dan hamida sama sebenarnya. Memuji, menyanjung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga ini terhadap Allah. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani abdi. Dalam riwayat yang lain, fawwada ilayya abdi, bahwa hambaku adalah menyanjungku, memujiku. Kemudian dalam riwayat yang lain, hambaku menyerahkan, memasrahkan segala perkara dan urusannya kepadaku. Rekan-rekan, ini adalah untuk Allah. Ini adalah semuanya untuk Allah. Kemudian dikatakan, فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, kata Allah, قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, Karena ini adalah tadi ada pernyataan iyyaka na'budu. Berarti ini adalah manusia terhadap Allah. Tetapi wa iyyaka nasta'in ini adalah manusia meminta pada Allah. Kalau na'budu adalah mempersembahkan, artinya adalah bahwa dia mengabdi kepada Allah dan dia adalah lebih umum daripada al-isti'anah. Karena iyyaka nasta'in artinya adalah kami hanya memohon pertolongan darimu ya Allah. Sedangkan meminta pertolongan itu bagian daripada ibadah. Karena memohon pertolongan atau meminta kepada Allah itu adalah bagian daripada doa. Nah, doa itu adalah lebih umum, lebih general ibadah itu. Nah, oleh karena itu dikatakan sebagai satu contoh. Setelah perkara yang besar yaitu ibadah, lalu kita katakan yaitu memohon pertolongan pada Allah. Jadi rekan dakta, ini adalah antara manusia terhadap Allah dan antara manusia terhadap Allah untuk dirinya. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh Allah, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Kalau manusia sudah mengatakan bahwa kami hanya mempersembahkan, mengabdi, mentaati, tunduk dan patuh, pasrah hanya kepada Allah, dan kemudian kami juga hanya meminta dari Allah, pertolongan apapun adalah minta dari Allah, maka kata Allah, maka manusia itu berhak untuk mendapatkan apa yang dimintanya. Lalu sekarang murni untuk manusia. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim. Apabila manusia itu mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Lalu jelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang kau telah mendapat nikmat dari engkau, dan bukan jalannya orang yang engkau murkai, yaitu Yahudi. Waladdallin, bukan juga jalannya orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Begitu. Qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Kata Allah, ini adalah untuk hambaku, dan hambaku berhak untuk mendapatkan apa yang dimintanya. Rekan-rekan, tentu saya tidak sedang menjelaskan tafsir surat Al-Fatihah, akan menjadi panjang, tapi kita fokuskan pada masalah sholat. Artinya adalah bahwa Al-Fatihah itu di dalamnya mengandung nilai yang sangat-sangat besar, dan statusnya dalam sholat bukan saja dia adalah sebagai rukun, bukan saja sebagai rukun, di mana tadi dikatakan bahwa la sholata liman lam yaqra bifatihatil kitab, bahwa jika manusia tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya menjadi batal. Tetapi rekan dakta sadari bahwa Al-Fatihah adalah sesungguhnya di dalamnya mengandung tauhid, di dalamnya mengandung permintaan kita kepada Allah, di dalamnya mengandung kesadaran bahwa kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam artian bahwa kita butuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kita minta selalu 17 kali dalam sehari. Menunjukkan bahwa kita adalah sangat-sangat butuh untuk selalu dibimbing, untuk selalu diberikan petunjuk, diberikan pertolongan, diberikan kemudahan untuk selalu berjalan di atas jalan yang lurus ini. Dan ini adalah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka rekan dakta sadari bahwa kalau kita sholat itu harus bacaan-bacaan ini benar-benar dihayati. Makanya nanti setelah kita baca masalah atau pelajari masalah sholat ini, kita akan juga bahas tentang masalah kiat khusyuk ya, insya Allah ta'ala. Nah, tetapi ini adalah rukun yang berkenaan dengan masalah gerakan dan bacaan, yang harus ketika kita bacakan ayat-ayat ataupun bacaan-bacaan sholat itu, harus kita hayati, harus kita renungkan, harus kita fahami, sehingga tidak lewat begitu saja, mulut kita komat kamit, padahal hati kita adalah lalai. Tidak tahu, tidak sadar apa yang kita baca. Sholat seperti itu adalah akan menjadi sholat yang hampa. Tidak berbuah untuk dirinya dan tidak berbuah untuk orang lain. Ingat bahwa sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Aqimis sholata lidzikri. Sholat adalah untuk mengingat aku, kata Allah. Tegakkanlah olehmu sholat agar kamu bisa mengingat aku. Berarti itu adalah dalam dirinya. Tetapi ingat, sholat juga adalah harus berdampak pada orang lain. Di mana inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang seperti ini adalah sholat yang betul-betul dia adalah unggul. Sholat yang memberikan hasil. sholat yang ada nilai-nilai yang membuah di dalam diri orang yang sholat. Tapi kalau sholatnya dia tidak mengerti apa yang dibaca, tidak merenungkan, tidak menghayati, tidak benar tata caranya, wajar kalau sholat kita pada akhirnya adalah menjadi sholat yang mandul, tidak berbuah pada diri kita, apalagi berdampak kepada luar diri kita. Rekan dokta, oleh karena itu maka sholat kita harus diperhatikan. Jangan sampai sholat kita itu adalah asal. Karena apa? Sholat yang lalu tidak bisa kita ulang. Umur yang lewat tidak bisa kita review kembali. Sudah hilang kesempatan itu. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada dalam umur kita kesempatan di mana kita adalah berada dalam keadaan merugi. Rekan dokter, berikutnya adalah penting sebelum kita bahas masalah ruku adalah setelah kita baca Al-Fatihah adalah baca tentang surat. Nah, membaca surat ini adalah sesuai dengan perintah Rasul. Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Nah, di dalam hadis-hadis Rasul SAW, ada beberapa hadis di sini, saya ingin tampakkan bahwa sholat itu diantaranya adalah harus juga membaca surat-surat atau ayat-ayat dari Al-Quran setelah tentu atau selain daripada Al-Fatihah. Di dalam hadis diriwayatkan oleh tentu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim pula bahwa melalui salah seorang sahabi bernama Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fir raq'atainil ulayain min salati dzuhri. Rasul apabila salat dua rakaat pada salat zuhur, tentu salat zuhur kan ada empat rakaat. Rakaat pertama dan rakaat kedua Rasul itu adalah membaca bi fatihatil kitab wa suratain. Membaca fatihatil kitab maksudnya adalah Al-Fatihah wa suratain dan dua surat. Di mana kata beliau yutawwilu fil ula, surat yang atau rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Wa yuqassiru fisaniyah, memendekkan dalam rakaat kedua. Jadi rakaat pertama lebih panjang bacaannya dibanding dengan rakaat kedua. Yusmi'u al-ayat ahyanan, terkadang Rasul memperdengarkan ayat. Kadang-kadang Rasul memperdengarkan ayat. Perhatikan kata-kata ini. Kadang-kadang Rasul memperdengarkan ayat, menunjukkan bahwa bacaan Rasul itu terdengar oleh makmum yang ada di belakangnya. Padahal bukan sholat jahriyah, kan sholat zuhur nih di sini. Min sholati zuhri, berarti sholatnya sholat zuhur, sholat sirriyah. Tetapi Rasul terkadang menjaharkan, mengeraskan bacaan ayat-ayat. Wa kana yaqra'u fil asri, sekarang sholat asar. Wa yaqra'u fil asri bi fatihatil kitab, dengan surat Al-Fatihah ya. Wa suratain yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis tsaniyah, di rakaat pertama panjang, rakaat kedua adalah lebih pendek. Wa fir raqatainil ukhrayain bi ummil kitab, tetapi rakaat kedua baik zuhur maupun asar hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Wa kana yutawwilu fir raqatil ula min salati subhi wa yuqassiru fis tsaniyah, untuk subuh rakaat pertama lebih panjang dan rakaat yang kedua lebih pendek. Demikian rekan-rekan, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa setiap setelah membaca Al-Fatihah, maka baik sholat yang dua rakaat atau lebih, maka rakaat pertama dan kedua adalah membaca surat. Di mana rakaat pertama adalah lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Tadi sudah jelaskan di akhir daripada sesi tadi yang mengatakan bahwa Rasul SAW dalam sholat subuh itu adalah demikian pula sama. Yaitu kata beliau adalah yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis tsaniyah wa fir raq'atainil ukhrayaini bi ummil kitab. Jadi untuk yang rakaat pertama dipanjangkan, rakaat kedua dipendekkan. Dan rakaat selebihnya adalah hanya membaca surat Al-Fatihah. Nah, demikian itu sampai dilakukan oleh Rasul di sholat duhur, di sholat asar, bahkan di sholat subuh. Ada lagi riwayat yang lain, masih juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwa melalui Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu adalah bahwa kata beliau, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Wat-tur wa kitabim mastur dalam surat At-Tur nih. Ini adalah dibaca dalam surat surat dalam maghrib, salat maghrib ya. Tetapi karena sunnah ini adalah mungkin tidak diketahui bukan saja oleh orang awam, tapi juga tidak sedikit dari orang yang biasa menjadi imam. Ini adalah pernah ada pengalaman unik sedikit ya, bahwa di satu masjid saya pernah ditunjuk untuk menjadi imam, imam dadakan begitu, karena imamnya tidak datang, lalu saya jadi imam. Saya hanya baca sebenarnya surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur, dan itu relatif pendek sebetulnya dibanding dengan At-Tur nih panjang, ya kan. Nah, tetapi dengan bacaan yang tartil. Lalu ternyata rupanya di jamaah daerah situ itu tidak biasa panjang. Oh. Tidak biasa panjang. Mungkin biasanya kafirun, kulhu, begitu. Itu. Lalu saya baca Al-Takatsur itu yang hanya beberapa ayat sebenarnya. Itu kemudian di belakang ada yang komentar katanya, panjang nih ya, gitu. Gitu. Jadi di belakang itu masih ingat tuh seumur hidup gitu. Ya. Di mana sih, di mana? Pokoknya adalah di Jakarta, Jakarta Timur ya. Okay. Jadi itu adalah di belakang mau mengatakan panjang nih ya begitu. Saya katakan dalam hati tersentuh juga saya baca At-Takatsur ini. Gitu. Gimana kalau baca dengan At-Tur gitu kan? Maka mungkin bisa jadi bubar. Nah oleh karena itu rekan dakta, ini adalah apa yang ditetapkan Rasul, yang dicontohkan Rasul, yang disunnahkan Rasul. Kalau kita mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, maka seperti ini adalah perkara yang harus kita ketahui. Harus patuh pada imam dan harus mengerti dua-duanya bahwa ini adalah tuntunan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain dari Al-Bara ibnu Azib radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Al-Bara bin Azib, kana bahwa Rasulullah SAW itu fi safarin, berada dalam keadaan safar. Fasallal isya al-akhirah, lalu sholat isya di waktu yang agak larut. Waqara fi ihdar rak'atain bitin wazzaitun, dan di salah satu rakaatnya itu Rasul membaca dengan surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turisinin. Kata beliau, fama samitu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu. Kata beliau, aku tidak pernah mendengar ada yang menjadi imam yang suaranya itu seindah dan semerdu bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Oleh karena itu, ini adalah juga menjadi pemicu untuk orang siapa saja yang menjadi imam, bahwa jadilah imam bukan saja menjadi fungsinya, tetapi bisa mengajak, bisa menggiring, bisa mengasuh para makmumnya untuk menjadi khusyuk di dalam sholatnya, dan bukan saja sekedar pamer dari indahnya suara, tetapi dari kandungan pelajaran yang ada di dalam bacaan yang kita baca itu sendiri. Sehingga tadi makmum berkesan bahwa waduh suaranya nikmat, bacaannya fasih begitu, lalu kemudian khusyuk dan seterusnya. Nah ini adalah penting. Rekan-rekan, berikutnya adalah ada juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala sariyatin, bahwa Rasulullah sallam itu mengutus seseorang untuk memimpin suatu batalion perang. Kemudian fakana yaqra'u li ashabihi, lalu orang ini, si panglima ini, si komandan ini membaca li ashabihi fi salatihim, dan kemudian membaca karena dia jadi imam, dan kemudian selesai daripada itu memutus ataupun mengakhiri bacaan salatnya itu selalu. Apabila selesai baca surat, beliau akhiri dengan Qul huwallahu ahad. Misalnya surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah misalnya adalah tadi wat-tini waz-zaitun misalnya. Lalu setelah wat-tini waz-zaitun ditambah dengan Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, sampai akhir surat. Lalu rakaat kedua. Rakaat kedua misalnya dengan surat Al-Asr. Lalu berikutnya setelah surat Al-Asr selesai, lalu ditambahkan dengan Qul Huwallahu Ahad. Intinya setiap rakaat di mana di sana ada baca surat, surat itu ditambah dengan satu surat lain, yaitu surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Misalnya Al-Fatihah, kemudian surat. Kan ruku mestinya. Nah, sahabat ini adalah membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat kedua, sama juga baca Al-Fatihah, lalu membaca surat. Setelah membaca surat, bukan ruku, tetapi tambah lagi dengan surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas ini dijadikan sebagai surat terakhir setelah orang tersebut membaca surat yang lazim setelah Al-Fatihah. Nah, berikutnya adalah falamma raja'u. Ketika mereka para prajurit, para tentara Allah itu pulang, zakaru zalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu disebutkan pada Rasul. Diceritakan, diberitakan, faqala, lalu kemudian bersabda, saluhu li ayyi syai'in sana'a dzalik. Kata Rasul tidak langsung mengeksekusi. Mana tuh orangnya? Kenapa kamu menyalahi salah ini itu dimarahi seperti kita kan? Kalau di kita ini adalah perlu dipelajari hadis ini bahwa Rasul itu mencari klarifikasi dulu. Kamu salah. Nah, apa betul kamu salah begitu? Tidak langsung eksekusi. Nah, kalau di kita kan kalau sudah ada langsung isu, langsung tindak, betul tidak? Nah, itu adalah salah. Padahal semestinya adalah Rasul mencontohkan pada kita. Katanya coba tanyakan sama orang tadi itu. Kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia selalu tambah dengan Al-Ikhlas di akhir daripada setiap rakaat setelah baca surat itu? Akhirnya oleh para sahabat ditanyakan, fasa'aluhu. Waqala, kata orang tadi, li'annaha sifatur rahman azza wa jal. Kenapa katanya kau baca itu? Karena kata beliau, di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat sifat-sifat Allah, sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah Allah. Fa'ana, maka aku uhibbu an aqra'a biha. Aku suka, aku senang, aku cinta jika aku selalu membaca surat, di mana surat itu adalah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu Rasul mendengar laporan ini, alasan ini yang dibaca oleh orang yang menjadi imam ini, kata akhbiru, beritahu pada orang itu, annallaha ta'ala yuhibbuhu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai. Subhanallah. Rekan dakta, jika kita ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka bacalah surat Al-Ikhlas setelah kita membaca surat yang disunnahkan dalam sholat rakaat tentu pertama dan kedua, dan itu adalah ternyata mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan yang sangat tinggi. Jadi saya lagi, misalnya rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian baca misalnya Al-A'la atau Subhanahu rabbikal a'la, kemudian setelah selesai baca surat Al-Ikhlas. Kemudian rakaat kedua, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, misalnya katakan saja Al-Kafirun, setelah Al-Kafirun baca Al-Ikhlas. Ini adalah ternyata, kalau dilazimkan seperti halnya sahabat ini, ternyata pahalanya besar dari Allah SWT, bahwa orang itu adalah berhak mendapatkan surga Allah SWT. Rekan-rekan, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan jelas. Berikutnya, ada lagi hadis. Kata beliau, An Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad, bahwa Nabi mengatakan kepada Mu'ad, falaula sallaita bisabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha walail idha yaghshaha fa innahu yusalli wara'akal kabir wadda'ifu wadhul hajah. Rasul ketika menegur Mu'ad bin Jabal, waktu itu beliau menjadi imam dan bacaan yang dibaca oleh Mu'ad bin Jabal ini adalah panjang. Lalu Rasul menegur. Menegurnya itu adalah kemudian kata beliau Rasulullah SAW mengatakan pada Mu'ad ini, coba kalau kamu bacanya itu adalah Sabbihisma rabbikal a'la, begitu. Atau wasyamsi waduhaha, atau walail idha yaghshaha, walail idha yaghsha. Ini adalah surat-surat, ya, tiga surat yang termasuk sedang, ya. Dan ini adalah termasuk dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita baca di dalam sholat kita, maka sholat-sholat ini kalau bisa adalah kita hafal. Dan sebagai imam, hendaknya memperhatikan. Jangan sholat sekarup sendiri. Kalau dia mau panjang, panjangkan ketika dia sholat sendirian. Tapi kalau ketika dia menjadi imam, perhatikan. Kata Rasulullah, fa'innahu yusalli wara'aka. Ingat, wahai imam, bahwa di belakangmu itu adalah ada yang sholat. Nah, orang yang sholat itu adalah ternyata umurnya al-kabir. Kabir itu maksudnya umurnya sudah tua. Wadda'if, mungkin ada orang yang sudah jompo, sudah lemah, gitu, gak bisa berdiri lama, gak kuat, gitu. Wadul haja, atau orang yang masih banyak keperluan. Nah, sebagai imam harus tanggap, harus mengetahui, harus kemudian memperhatikan hal itu, sehingga kalau menjadi imam itu, jangan langsung takbiratul ihram saja. Tapi hendaknya membelakangi dulu, melihat kepada jamaah. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat saf depan, lihat saf belakang, lihat bagian akhwat. Apakah ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak yang kira-kira kalau dilamakan itu membuat mereka tidak khusyuk. Nah, ketika dilihat adalah sudah lansia gitu, sudah tremor ya, sudah bergetar gitu ya. Kemudian atau ada orang yang sudah pikirannya fulus gitu kan, lagi di pasar, atau ibu-ibu mungkin anaknya ngompol lari-lari sana sini, si imam tidak boleh egois. Hendaknya dia segerakan, lalu sholatnya tidak dipanjangkan sekali, tapi tidak juga dicepatkan sekali. Dia baca dengan tumakninah, tetapi mengambil surat yang sedang, sehingga jamaah itu adalah klop sesuai dengan hajat mereka. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, ini adalah contoh dari Rasulullah SAW kepada kita tentang bagaimana kita menggunakan waktu-waktu di mana kita harus membaca surat. Oleh karena itu, saya menganjurkan sesungguhnya bahwa seorang muslim yang dia adalah bukan ustaz, seorang muslim biasa begitu, itu adalah hendaknya hafal surat-surat pendek, minimal itu, minimal sekali itulah setengah juz dari juz amma. Nah, jadi ini adalah akan menyentuh terhadap sunnah Rasul ini. Ada misalnya tadi surat Al-A'la, ada surat Asy-Syams, ada surat Al-Lail, gitu kan, ada juga surat Wattin, Wazzaitun misalnya, dan ada surat At-Tur, di sini adalah juz 29. Jadi rekan dakta, ini adalah perkara yang harus kita bekali diri kita dengan surat-surat ini. Jangan sampai bacanya adalah Al-Kafirun Al-Ikhlas, Al-Kafirun Al-Ikhlas, Wal-Asri Inna A'tainakal Kotsar, yang pendek-pendek sekali, padahal sebenarnya untuk urusan dunia kita pengen yang panjang-panjang. Nah, rekan dakta, ini adalah terdapat hikmah dalam masalah ini, sehingga kalau kita sholat setelah Al-Fatihah, semuanya adalah tentu diawali dengan doa, mulai daripada doa iftitah. Semuanya adalah bermohon pada Allah agar kita diampuni dosanya. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang terkutuk, agar kita dalam hidup ini tidak selalu dijangkit oleh syaitan. Dan tadi adalah ta'awudz. Lalu kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah di satu sisi kita memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah SWT. Dan di satu sisi kita bermohon kepada Allah SWT. Dan apa yang kita panjatkan itu adalah yang sangat penting, yaitu memohon hidayah, petunjuk, agar kita adalah mendapatkan petunjuk dari Allah selalu, dan petunjuk pada jalan yang lurus. Dan kemudian kita harus belajar bahwa ada umat-umat yang lalu, yang sudah kita lewati, yang sekarang sudah tidak berlaku semestinya, yaitu mereka itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah dan orang yang sesat, kata Allah SWT sebagaimana dalam tafsir, yaitu al-maghdub alaihim waladdallin. Kita harus belajar dari generasi yang lalu itu, kalau jelek jangan diikuti. Karena mereka adalah dimurkai oleh Allah, karena mereka adalah sesat, maka jangan diikuti. Sayangnya kaum muslimin hari ini ternyata dia baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, bahwa ya Allah, tunjukkan aku, kami kepada jalan yang lurus, jalannya orang yang engkau telah beri nikmat mereka, dan bukan orang-orang yang engkau murkai dan orang sesat. Tetapi dalam kehidupannya malah meniru Yahudi iya, meniru Nasrani iya, padahal dalam sholatnya itu, ya Allah, tunjukkan kami pada jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai olehmu, bukan jalan orang yang sesat. Tapi karena dia tidak paham, maka akhirnya sama saja dalam hidup itu, seolah-olah dia sekarap sendiri. Oleh karena itu, rekan dakta, melalui suara ini, Maka fahami bahwa setiap kita ketika sholat itu harus memahami apa yang kita baca. Dan tadi diantaranya hikmah yang besar bahwa dalam sholat kita selalu memohon pada Allah agar kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan hikmahnya juga adalah paling penting, bahwa kita harus belajar dari umat-umat yang lalu. Jangan mengikuti kesesatan-kesesatan umat-umat yang lalu. Kita harus belajar bahwa apabila itu dibenci oleh Allah, jangan kita ikuti mereka. Seperti al-maghdub alaihim waladdallin ini. Dan kemudian berikutnya adalah tadi hafalkan surat-surat pendek. Misalnya dari At-Takatsur, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-A'la, Al-Alaq misalnya, kemudian At-Takatsur, kemudian Al-Kafirun, Quraisy misalnya, surat Al-Kautsar, surat Al-Falaq, An-Nas, itu adalah kalau bisa hafal walaupun kita bukan ustaz. Nah, oleh karena itu, karena setiap kita adalah harus mempunyai tabungan Al-Qur'an dan ingat bahwa Al-Qur'an itu adalah ruqyah bagi kita. Orang yang mempunyai tabungan Al-Quran di dalam dirinya, insya Allah Ta'ala akan Allah lindungi daripada makar-makar syaitan. Nah, karena itu minimal setengah juz. Kalau bisa satu juz amma dan ayat-ayat pilihan malah. Nah, oleh karena itu demikian, rekan dakta, nampaknya kita belum sentuh tentang masalah ruku' karena ternyata waktu kita sempit. Nah, maka dari itu cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita sudah sampai pada bahwa kita sudah sampai membaca surat Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah. Nanti setelah ini adalah tentu kita akan ruku. Bagaimana ruku? Apa yang harus kita baca dalam ruku? Bagaimana gerakan ruku? Dan seterusnya kita insya Allah akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Demikian. Baik, rekan-rekan, kita akan segera saja sapa. Mas Bayu sudah disapa. 8816363. Halo, assalamualaikum, dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Abu Arif Cibitung. Ya, silakan Abu Arif. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Di dalam sholat sama diartikan kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Betul. Lalu bagaimana kalau setiap gerakan atau bacaan sholat kita tidak penuh memahami apa yang kita baca? Ya. Apakah ini komunikasinya terjalin dengan baik atau tidak, Pak Ustaz? Ya. Dan yang kedua, Pak Ustaz, di Al-Quran Al-Baqarah dikatakan wasta'inu bisabri wassalat dan seterusnya, Pak Ustaz. Ya. Ini bagaimana untuk mencapai tingkatan wasta'inu bisabri wassalat begitu, Pak Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Ari. Berikutnya di belakang Abu Ari sudah menunggu ada Umi Kori. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Tinggal di mana, Umi? Di Pondok Gede. Silakan. Pak Ustaz mau tanya, sehubungan dengan zikir sesudah sholat itu, Pak Ustaz, kan kalau untuk sholat wajib itu kan sudah ada tuntunannya ya, Pak Ustaz, ya. Ya. Membaca subhanallah 33 kali gitu kan ya. Terus kalau kita untuk sholat sunat, misalnya setelah sholat tahajud, kalau kita mau berdoa itu, kalau setelah sholat sunat tahajud itu ada apa kita tetap menggunakan zikir yang seperti sholat wajib gitu, Pak Ustaz? Ya. Bagaimana caranya? Terus yang kedua untuk surat surat yang kita bawakan pada waktu sholat fardu yang rakaat pertamanya yang panjang dulu atau yang keduanya, Pak Ustadz, ya? Lupa, sudah mengikuti. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ya, satu lagi ada Pak Damin di Tanjung Priok. Assalamualaikum Pak Damin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini Ustadz, kalau sholat berjamaah makmum yang imamnya menjaharkan bacaan surat Fatihah, kalau tertinggal gimana Ustaz? Misalnya gini, masuk begitu takbiratul ihram, imam sudah selesai membaca surah Al-Fatihah. Itu artian dia tidak mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Apakah boleh membaca Al-Fatihah? Apakah cukup mendengarkannya? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang membaca surah setelah Al-Fatihah juga. Terkadang kalau surat berjamaah, kita sering mendengar imam membaca surat-surat penggalan gitu dalam Al-Quran, misalnya yang tengah-tengah atau terakhir, itu langsung membaca, tidak membaca ta'awudz, tidak terdengar, maksudnya tidak terdengar bacaan ta'awudz dan bismillahnya. Itu gimana sekarang? Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Damin, Umi Kori dan juga Abu Ari. Silakan Ustaz. Ya. Untuk Abu Arif ya di Cibitung bertanya tentang dua perkara tadi. Memang idealnya kita itu berbahasa Arab itu seperti halnya kita berbahasa Indonesia ya. Mm-hmm. Jadi kalau kita baca surat dalam atau bacaan al-salat itu kita mengerti betul gitu. Misalnya kayak kita minta misalnya ke istri kita, tolong bawakan air gitu kan. Dia akan membawakan air karena dia mengerti bahasa. Mm-hmm. Kita misalnya menulis surat ke perusahaan, saya adalah berminat bekerja di perusahaan Anda ya kan. Keahlian saya ini, pengalaman saya. Lalu orang yang bacanya kan mengerti, lalu akan dia tanggapi gitu yeah. kan. Lalu misalnya seorang anak ngomong pada bapaknya, Pak, saya disuruh oleh sekolah untuk minta pakai seragam. Seragamnya sekian bayarnya. Karena mengerti, komunikatif gitu. Tapi kalau tidak mengerti, gimana itu gitu. Kadang-kadang kita sholat, tapi sholat itu yang kita baca sendiri dalam rakaat itu, kalau ditanya, tadi baca surat apa dalam rakaatmu? Melongo dia nggak bisa baca, artinya nggak jawab. Menunjukkan berarti lalai dia, nggak paham. Oleh karena itu, idealnya Abu Arif dan rekan Dakta adalah setiap kita itu untuk urusan sholat khususnya kita konsen, yakni bahwa bacaan sholat itu kita paham baca artinya. Apa maksud Allahu Akbar? Apa maksud Subhana Rabbiyal Azim? Apa maksud Rabbighfirli begitu? Itu paham sehingga kita betul-betul berdoa pada Allah, betul-betul ingat pada Allah, karena sholat itu kan doa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa doa. Berarti doa itu kan minta. Nah, bagaimana kita minta? Apa yang kita minta enggak ngerti gitu kan. Nah, ini adalah bermasalah. Karena itu ini harus ditekankan sekali bahwa setiap muslim minimal paham betul tentang bacaan-bacaan sholat. Begitu, minimal paham betul tentang bacaan-bacaan sholat. Kalau sudah berusaha tetapi ada unsur sulit, ada unsur belum mampu, insya Allah Ta'ala Allah tidak akan menyia-nyiakannya karena kita sudah berusaha. Tapi yang jadi masalah adalah ngedul, malas gitu kan. Usaha belum, pengennya suuzon, sholat sudah gitu kan, doa sudah, tapi kenapa belum dikasih juga gitu. Padahal sholatnya ngerti aja enggak gitu kan, bacaannya enggak beres, kemudian gerakannya enggak benar. Wah, ini namanya nuntutnya banyak, demonya sering, tetapi menunaikan kewajibannya lalai. Nah, ini maaf ya Mas Bayu ya. Oleh karena itu betulkan ya Abu Arif dan rekan Dakta, demikian prioritaskan beli buku tentang tuntunan sholat yang ada arti-artinya. Nah, kalau tidak mengerti juga, kan saya buka forum konsultasi ya, telepon konsultasi, boleh bertanya ini artinya apa, ini artinya apa. Insya Allah kalau saya bisa, saya jawab. Kemudian yang kedua adalah tentang tadi, ini pertanyaan besar nih, tidak bisa dijawab sekarang sebetulnya, itu menafsirkan tentang wasta'inu bisabri wassalah. Bagaimana kita bisa memfungsikan, bagaimana memfungsikan sholat dan sabar sebagai wasilah memohon pertolongan pada Allah SWT. Nah, ini adalah besar ya. Oleh karena itu mungkin saya tidak baca jawab dengan tuntas, tetapi agar kita, ini kan firman Allah mengatakan wasta'inu, maka mintalah kalian al-i'anah, pertolongan. Pertolongan kepada siapa minta tolong? Tentu kepada Allah, karena kata Rasulullah SAW, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, maka minta tolonglah kamu kepada Allah. Berarti wasta'inu di sini adalah wasta'inu kepada Allah, minta Allah, pertolongan kepada Allah. Bis sholati, bis sabri wassalah adalah ini wasilahnya. Bahwa bagaimana sabar dan sholat ini bisa membuat kita dekat dengan Allah lalu menolong pada Allah. Karena apa? Sabar adalah nisful iman, karena sholat adalah doa. Sehingga dua-duanya adalah bisa membuat pembeli terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Bagaimana kita akan memohon pada Allah, ya Allah tolonglah aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah kita banyak masalah, ya Allah kita banyak bala, tolonglah kami ya Allah. Bagaimana bisa berfungsi sedangkan sabarnya kita tidak ada, sholatnya kita juga bolong, maka tentu Allah wajar kalau tidak menolong kita. Kita tidak memohon pada Allah, maka wajar Allah tidak memberi pada kita. Allah itu justru, ini bedanya, dan tidak bisa disamakan. Kata Rasulullah SAW, bahwa man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Ini garis bawah ini, barangkali malam ini kita harus dapat yang kita catat. Kata Rasul, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka pada orang itu. Beda sekali. Kalau mungkin Mas Yudi, Mas Bayu, kalau dimintai, minta mulu katanya, ya kan? Sekali boleh kita beri, itu pun setiap pertiganya, ya tidak? Besok mata yang kedua sudah mulai kedip-kedip matanya. Ketiga mungkin marah-marah. Kalau Allah begitu diminta itu adalah siang dan malam Allah buka. Dan semakin meminta, semakin Allah beri. Tapi kalau tidak minta, maka Allah murka. Nah ini harus kita campurkan. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Caranya adalah satu, kita faham tentang apa itu sabar. Dua, faham apa itu sholat. Kemudian kita praktekkan hakikat makna dari sabar dan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali jawaban globalnya itu, dan ini adalah penting jawaban yang harus kita jabarkan, tetapi mungkin mudah-mudahan di waktu yang akan datang. Demikian. Kemudian pertanyaan yang kedua, Umi Qori tadi di Pondok Gede. Pertama adalah bertanya tentang masalah doa setelah sholat sunnah. Doa setelah sholat sunnah tidak ada tuntunan yang mengikat ya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena doa sholat sunnah itu sesuai dengan masa-masanya, waktu-waktunya. Ada namanya sholat duha, ada namanya sholat tahajud, ada namanya adalah sholat misalnya tahiyatul masjid. Jadi banyak, ada sholat rawatib. Jadi sesuai dengan apa namanya kondisinya, sesuai dengan waktunya. Tetapi untuk sholat fardu itu ada tuntunannya, karena dia adalah jelas rumusnya. Setiap orang melakukannya, karena itu Rasul memberikan pencerahan tentang itu. Tapi bagi orang yang hanya orang yang berprestasi atau hanya ingin orang yang unggul saja yang mengerjakannya, yaitu ibadah-ibadah sunnah, maka itu adalah tentu doanya sangat panjang. Silakan pakai yang mana saja. Setiap kita rekan dakta harus punya panduan doa dan zikir yang berasal dari Al-Quran dan sunnah. Silakan cari di toko-toko buku. Cari buku apa saja yang di dalamnya berisi tentang berdoa dan berzikir sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus kita punya, karena kita adalah memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini itu boleh dipanjatkan pada Allah, boleh dimohonkan pada Allah Subhanahu Wa Taala setelah sholat tahajud. Terutama sholat tahajud itu gabungan itu antara sholat dan doa. Jadi kita memperpanjang sholat, memperpanjang doa pada Allah itu afdol bagi kita. Dan tidak terikat dengan zikir-zikir ba'da sholat. Jadi setelah tahajud zikir, misalnya istighfar 3 kali, tidak. Misalnya subhanallah 33, tidak. Itu adalah mutlak, dan karena itu adalah berdoa dengan apa saja, zikir dengan apa saja, mau baca Quran dulu, mau sholat tahajud dulu, terserah. Yang jelas itu adalah bagaimana seseorang meningkatkan diri lebih baik daripada yang lain. Orang lain lagi tidur, dia bangun. Orang lain lagi terasik dalam mimpi, dia berzikir pada Allah, mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah itu yang akan mendudukkan dia dalam posisi lebih utama. Jangan sampai orang tidur kita tidur, orang bangun kita tidur. Jadi kita hidupnya tidur terus. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah tadi, rakaat pertama, Ibu Umi Qori, ya, rakaat pertama harus lebih panjang atau disunahkan lebih panjang. Tadi dikatakan oleh Rasul, ya, dalam riwayatnya adalah yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis tsaniyah. Memanjangkan dalam rakaat pertama, memendekkan dalam rakaat yang kedua. Oleh karena itu upaya, karena bagaimana kita tahu ini adalah panjang atau pendek? Tentu kalau kita hafal surat-suratnya. Oleh karena itu tadi saya anjurkan supaya hafalah beberapa surat, terutama juz amma. Kalau bisa ya ayat-ayat pilihan begitu. Berikutnya adalah Pak Damin di Tanjung Priuk. Masbuk sebetulnya ya. Masbuk, tetapi masbuknya dalam sholat jahriyah. maghrib, isya, subuh misalnya. Nah, imam sudah baca Al-Fatihah, lalu dia baru datang, begitu gimana tuh masalah hukumnya? Ada hadis yang menjadi solusi bagi kita, kata Rasul, man adroka ar-ruku'a faqad adroka roka'ah. Barang siapa yang sempat menemui bersama imam ruku, maka dia telah mendapatkan satu rokaat bersama imam. Dan ini insya Allah akan dibahas dalam masalah sholat berjamaah barangkali di waktu yang akan datang. Tetapi bahwa apabila kita sudah bersempat mendapatkan ruku bersama imam, maka kita sudah mendapatkan satu rakaat. Hanya saja tentu satu rakaat yang kita dapat dengan satu rakaat yang didapat oleh orang yang bertakbiratul ihram bersama imam tentu jauh, karena orang itu adalah mendapatkan keutamaan dari sisi takbiratul ihram bersama imam, sementara kita adalah masuknya dalam keadaan ruku. Jadi dia adalah tidak membaca Al-Fatihah, atau dia sudah mendapatkan satu rakaat, tetapi dia kekurangan dari sisi keafdolan dan keutamaannya. Baik. Terakhir tentang masalah membaca surat tanpa ta'awudz ya. Tentu apabila kita baca surat imam ya, kemudian bacanya ayat-ayat potongan gitu, ayat kursi atau ayat yang lain dari Al-Quran, maka tidak perlu menggunakan ta'awud. Ta'awud itu adalah di awal surat Al-Fatihah. Apabila kita membaca surat setelah atau ayat setelah Al-Fatihah, maka bismillahnya disirkan, tidak dikeraskan, kemudian kita membaca surat atau ayat berikutnya. Iya. Baik, sebelum kita ke line telepon, saya bacakan dulu sejumlah pertanyaan dari SMS yang sudah dipilihkan oleh Mas Bayu secara acak. Di antaranya dari rekan Misri di Cibarusah, Ustadz. Apa yang dimaksudkan menzaharkan bacaan basmalah dalam sholat? Ya. Intinya boleh nggak kita membaca basmalah dalam sholat baik jadi imam atau jadi makmum? Kemudian bagaimana jika sholat berjamaah imamnya ini cepat sekali saat sehingga jamaahnya kalau pulang ngedumel gitu saat ya. Kemudian juga ada dari rekan datang yang bertanya, bapak saya dulu sholat sekarang nggak lagi, sudah diberitahu susah ngeyel gitu saat, ada jelasannya bagaimana cara agar dia mau sholat lagi. Baik, di line telepon ada Pak Zainal Abidin. Assalamualaikum Pak Zainal. Tinggal di mana Pak? Di Bekasi. Silakan Pak. Bagian besar dia dalam masalah sholat ini dalam bacaan tasahud ustadznya dan mengangkat jari telunjuk itu, apakah dari mana awalnya itu ustadz? Apakah yang daripada asyhadu alla ilaha illallah atau dari awal doa? Yeah. Baik. Yang kedua, bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir itu sampai di mana ustadz? Kalau tahiyat awal itu sama dengan tahiyat akhir gitu bacaannya Ustaz. Baik. Ya. Nah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz singgah ya. Bismillah adalah tentu kalau dalam sholat jahriyah tidak dijaharkan. Kalau sholat sirriyah tentu apalagi gitu kan. Baik menjadi imam maupun jadi makmum tidak menjaharkan basmalah, tetapi menjaharkan hanya alhamdulillahirrahmanirrahim seperti kita dengar tadi riwayatnya. Imam yang cepat mestinya jangan jadi imam. Tapi imam itu adalah harus latihan dulu gitu kan. Bila perlu adalah imam itu harus diganti. Nah, imam itu supaya tidak tersinggung, maka disayembarakan, ya kan? Siapa yang lulus untuk tes kompetensi, boleh jadi imam. Ada fit and proper test-nya. Betul. Gitu, masa memimpin ke akhirat salah itu. Ya, sholat itu kan memimpin kita untuk masuk surga. Ya. Bagaimana orang yang memimpinnya asalan gitu kan? Harus dari sisi akidahnya beres, harus dari sisi pengetahuan fikihnya harus beres, harus tentang jadi harus memenuhi kompetensi tertentu ya. Kalau terlalu cepat berarti dia tidak paham bagaimana mencari menjadi imam. Berikutnya, orang yang mendirikan sholat bagaimana caranya? Pertama adalah didoakan kalau itu orang tua, ya Allah selamatkan ayahku, berikan petunjuk padanya gitu kan. Cenderungkan hatinya untuk sholat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, beri buku bacaan dan di dalamnya ada yang mengancam bahwa orang yang mendirikan sholat itu begini begitu gitu. Diajak ngaji atau misalnya suruh dia yang ngajar pada kita lalu kita dialog pada dia dan seterusnya. Oleh karena itu ada beberapa kiat. Yang paling penting adalah berikan rasa takut pada orang itu bahwa apabila meninggalkan sholat bahwa dia kafir, tidak berhak disolati kalau mati, cerai dengan istrinya, tidak berhak mewarisi dan seterusnya. Itu adalah masalah-masalah besar berkenaan okay. dengan masalah sholat. Tentang pertanyaan Pak Zainal Abidin tadi, tasyahud awal kapan menggerakkan tangan, nanti kita bahas insya Allah apabila sudah sampai pada tasyahud. Sekarang baru ruku saja belum itu nggak nyampe. Pada malam hari ini kita bahas ruku tapi belum nyampe. Kemudian yang kedua tentang tasyahud awal itu bacanya sampai di mana, sampai dengan tasyahud saja, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu berikutnya bangun dari tasyahud. Jadi kalau yang kedua nanti akan lebih panjang. Tapi intinya masalah tasyahud ini akan kita bahas pada saatnya. Demikian. Oke, baik Ustaz. Kalau begitu apa kesimpulan yang bisa disampaikan di waktu yang singkat ini? Silakan Ustaz. Ya. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dilindungi Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita sangat-sangat fokus dengan sholat ini. Bahwa sholat itu adalah hak Allah, sholat itu adalah hal yang akan dihisab pertama kali oleh Allah pada hari kiamat. Sholat itu adalah merupakan kebutuhan kita. Karena kita di dunia banyak kebutuhan, maka ternyata medianya itu adalah sholat. Sholat itu adalah berdoa, di mana kita diajarkan oleh Allah SWT untuk selalu mengingat berdoa pada Allah SWT. Dan ternyata 5 kali 17 rakaat ini adalah medianya, supaya kita selalu nyambung dengan Allah dan khusyuk, dan itu adalah harus dengan ilmu yang benar. Agar sholat kita makbul, maka jangan sampai terlewat ilmunya. Dari berbagai sisi tentang masalah sholat ini harus diketahui, plus nanti insya Allah kita akan pelajari perkara-perkara yang menyalahi semestinya dalam sholat itu apa saja. Dan ini adalah harus kita ketahui, sehingga yang benar harus kita jalankan, yang salah kita harus tinggalkan. Seperti misalnya tadi waladzalin amin, itu nanti kalau dalam sholat berjamaah ada rabbighfirli wali walidayya. Nah, ini dari mana nih kalimat ini? Nanti kita akan bahas. Tapi rekan dakta, sholat kita adalah menjadi kunci agar kita menjadi ditolong oleh Allah, agar kita menjadi sukses, menjadi selamat, menjadi barokah. Seperti tadi kataan wasta'inu bisabri wassalah. Jadi kalau kita ingin dapat pertolongan dari Allah, maka hendaknya sabar dan hendaknya sholat. Demikian. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.